Galatia pasal 3. Weh, tahu-tahu atau jamaah-jamaah Atiala atau provinsi lo Galatia teh hulu deh. Tato nu talah hama lo sihir oli mangoli. Opo pateli isa to salib itu, maa pilo patatu umai ode oli mangoli omu omolu. Walu opa salib tuau uin tuau oli mangoli. Di mangoli boti, lolo lima roh Allah Ta'ala. Sababu, lo karaja hukum lo Taurat, miambo. Sababu lo dungai habari mau piehe lo Allah Ta'ala, tunggu lo di mangoli, maa pilar caya. Di mangoli maa pilar caya, walo lumula ato di lima roh lo Allah Ta'ala. Bo masa hati ati mangoli ha pengusahawa, mopo ala patah awal usaha li mongoli lo hihilawo. Di mongoli botia o tutu he hurode. Wa uhe maharapu ali unga amila, uhe lo todua li mongoli baito, dila bo muali, dila ohuna lio. Walau uo dito, Allah Ta'ala he mongohi me roh lio, wa uhe mohutu mujijat muhundua, ta walo ta li mongoli. Dila sababu ti mongoli mo karaja hukum lo Taurat, bo sababu ti mongoli, mo dungai habari mo piohe, londo Allah Ta'ala, tunggu lo timungoli, muali pilar caya. Ode lo ulut, belatulah datu kitabi, temimbihu ti Nabi Ibrahim odie. Tio percaya ode Allah Ta'ala, tunggu lo tio lo wali tau banari, tetalu lo Allah Ta'ala. Ode to otulatulah datu kitabi. Oto tayi ma'li mongoli, deu timungoli otahetu mulat to dalam imani, timungoli obito, wali ali Nabi Ibrahim. Wau kitabi londo uomu-omu lumai, ma'lo tombangai, Dewa Allah Ta'ala mampu banari, lo tahu-tahu walo, mondo nga amila bangusa, sababu imani. Habari mau pihebe itu oleh mulo, maa pilo pautung lo Allah Ta'ala, ode oli Nabi Ibrahim, odie. Muli olemu, nga amila bangusa mulolimu barakati. Odito pirimani lo Allah Ta'ala. Walau u odito, ti mengolio tayatu mula walau imani, maa barakati lo Allah Ta'ala pe-pe-enda wali Nabi Ibrahim, ta'o imani baito. Oto tai ma'li mongoli, nga amila tau tahe pekaraja hukum lo Taurat, toti bawa lo la'anati, sebabu lo tulad-tuladu terkitabi odie. Mai la'anati lo Allah Ta'ala, tahadila ta'ati mekaraja ma'o, open botala tuau uo luo, todelo mekitabi lo hukum lo Taurat. Odito utulad-tuladu terkitabi. Ma'o tawaan do olo, de udialu ngotama atapa pebanari lo Allah Ta'ala, sebabu mekaraja hukum lo Taurat. Adalah utulat-tulat itu kitabi odie. Tabanari matumumulo sababu imani. Adito utulat-tulat itu kitabi. Hukum Taurat dilada dasar itu imani. Bo adalah utulat-tulat itu kitabi odie. Kita lau tita tamu karaja mao nga amila aturangi lo hukum Taurat tio matumumulo. Di Isa Almasih malau pembebas alami tau lo Yahudi londola anati utulat-tulat itu hukum Taurat. Wau tia luali ta ila anati lu Allah Ta'ala tau tia silali pulio. Adela walu tulad-tuladu terkitabi odie. Maila anati lu Allah Ta'ala tau talo otak hukumani dilayangi itu ayu. Odito tulad-tuladu terkitabi. Di Isa Almasih lahutu odito alihutu dalam batang ngalio. Barakati uilu Allah Ta'ala odeli Nabi Ibrahim tunggulamu ta odeng amila bangusa. Wau itu moroli moroh lu Allah Ta'ala. Upilo janji lio baito moli imani. Mengautato, wa umapahunamai lo humayat wau monto tutumulundo kuhui-nguhui. Unu janji tuong masah, dia lu ngotamata muali mematali janji baito, miambo muduhenga openu, bololo ia ngotaheto janji baito. Allah Ta'ala malah janji wali Nabi Ibrahim, wa wali alio. Tekitabi, dilatulatuladu odie, wau odeng hundu waliamu, uhe maksudu olio tau ngundua. Ubanari, tulat-tulat itu kitabi odie. Wau ode waliamu. Patujulu ayat iba itu, dekwite itu tau ngota ti Isa Almasih. Patujulu lo iau, dekwite itu, Allah Ta'ala malo janji wali Nabi Ibrahim, wau ti Nabi Ibrahim to otutua lo dihu janji abo itu. Hukum lo Taurat, ui lo luo patuhetuto tolopun lo taunu, lapatio mao, dila muali mematali janji lo Allah Ta'ala beto umasah londo u omu-omu lomai. Wanu budeli umatilandumai lo Allah Ta'ala beto londo hukum lo Taurat, wito madinu janji ya, bos sababu Allah Ta'ala malo janji wali Nabi Ibrahim. Sababu wito, tio mamongohi ma'u budeli beto ode olio. Wanu odito, walo patujila hukum lo Taurat. Tame tio ma'u, de hukum beto lo luo, alihunga amila tetala lo manusia muali mo patato. Hukum itu bahwa pernah-pernah sampai ada tahu ngota wali li Nabi Ibrahim, tamati lo janji lo Allah Ta'ala medung kamai. Hukum lo Taurat begitu, bila pau tunggu lo Allah Ta'ala lo limala-mala ikatia lo, ode tahu talwali hulu de, ode bangusa lo Israel, dewite itu di Nabi Musa. Botau Allah Ta'ala lo janji oleh Nabi Ibrahim, dia di dalam makai hulu de, dia lo hilawa, ta'ala pau tunggu lagi lo janji apa itu. Wanu odito, dila pengala akali hukum lo Taurat itu, lalawannya walau ngamila janji lo Allah Ta'ala. Wanu tutumula kakali lo hilo Allah Ta'ala ode manusia loli hukum lo Taurat, tandu manusia maapa pebanari lo Allah Ta'ala moli hukum lo Taurat olo, padahali dila odito. Bo banari to dalam kitabi, puluh tulad-tuladu, deu ngamila, uhe tua-tua-wa, kilawa salah dusa. Alihu janji apa itu, matoli mula manusia moli iman ili mengolio, ode oli Isa al-Masih. Tau imani apa itu dipolo to alami taula Yahudi, ami dong kota tibawa lo hukum lo Taurat, wau heti huta, sampe imani baito, muali mo patato. Won odito, hukum lo Taurat itu, potuno ode olami, sampe ti Isa al-Masih medunggamai, alihu ami popo banari lo Allah Ta'ala, sababu imani, ode oli Isa al-Masih. Masate imani baito mawaluo to olami, wau ami dilalo to tibawa lo hukum lo Taurat. Di mongoli nga ami lamaru ali mongwalo Allah Ta'ala, loli imani li mongoli ode oli Isa al-Masih. Timi idu tau tawolo tali mongoli, tamai li huwali oto delo matangguli Isa al-Masih, sipati li Isa al-Masih, maulu oto batangga li mongoli oba ito. Tadalo mo pasali batie, madidu obeda wali o tau li Yahudi, miambo tau li Yunani. Wato, miambo tamaradeka, mongololai, miambo mongobua, sababuti mongoli malawali tuawu tadalo mo oli Isa al-Masih. Wawonu timongoli malawali haku li Isa al-Masih, timongoli malawali wali li Nabi Ibrahim, wawo ohaku, mololi mo janji lo Allah Ta'ala, ode olio.